Bismillahirrahmanirrahim. Wala yusannu rafuha kharijas salati inda ilallah. Ini masih meneruskan penjelasan sebelumnya, yaitu tentang kesunahan mengangkat jari telunjuk di saat tasyahud akhir, khususnya di saat mengucapkan ilallah. Walau wadu al-yumna ala ghairi rukbati yusiru bisabbabatiha hina'id. Andai kata seorang yang sholat meletakkan tangan kanannya tidak di atas paha, jadi tangan kanannya diletakkan di selain paha, misalkan di tanah ataupun yang lain, maka dia tetap disunahkan untuk mengangkat jari telunjuknya di saat mengucapkan ilallah. Jadi kesunahan mengangkat jari telunjuk itu tidak dikhususkan di saat meletakkan tangan di atas paha saja. Yang penting di saat mengucapkan ilallah itu ada kesunahan mengangkat jari telunjuk. Jadi untuk jari telunjuk ini di penjelasan sebelumnya itu menggunakan istilah musabbihah, ya, menggunakan istilah al-musabbihah, tetapi di penjelasan ini menggunakan sababah. Jadi ini artinya sama, ya, musabbihah dan sababah ini artinya adalah jari telunjuk. Wala yusannu rafuha kharijas salati inda ilallah. Kesunahan mengangkat jari telunjuk di saat mengucapkan ilallah itu hanya terkhusus di saat sholat saja. Dalam arti, di luar sholat, kharijas sholat, di saat seseorang mengucapkan syahadat, mengucapkan ilallah, dia tidak disunahkan mengangkat jari telunjuknya. Wa sunnah nadhurun ilaiha, disunahkan untuk melihat jari telunjuk. Jadi di saat jari telunjuk diangkat, itu kesunahannya adalah memfokuskan pandangan ke jari itu. Ay kosrun nadhuri ilal musabbihah hala rafiha. Jadi di saat mengangkat jari telunjuk, saat mengucapkan ilallah, itu kesunahannya adalah meringkas pandangan ke jari itu. Walau masturotan, walaupun jarinya yang diangkat itu tertutup binahwi kumin, tertutup oleh baju, oleh lengan baju. Jadi kesunahan melihat jari telunjuk ini tidak hanya disunahkan di saat jari terbuka, tetapi disunahkan pula walaupun tertutup oleh lengan baju. Kama qala syaikhuna, seperti penjelasan yang telah diterangkan oleh guru penulis Fathul Mu'in yaitu Ibnu Hajar. Wa tsalitsa asyaroha taslimatun ula. Rukun salat yang ke-13 adalah salam yang pertama. Jadi salam di dalam salat itu ada 2 kali, yang termasuk rukun adalah salam yang pertama. Wa qalluha assalamu alaikum. Minimal bacaan salam di dalam salat adalah assalamu alaikum. Jadi cukup mengucapkan assalamualaikum lil ittiba, karena mengikuti Nabi Muhammad. Wa yukrahu alaikumussalam, dimakruhkan mengucapkan alaikumussalam. Jadi tidak assalamualaikum tapi dibalik, ya, dibalik menjadi alaikumussalam, itu hukumnya makruh. Makruh tetapi masih mencukupi, ya, masih mencukupi. Wa la yujzi'u salamun alaikum bitankir. Yang tidak mencukupi adalah salamun alaikum, tidak memberikan al. Di kata salam ini diberi tanwin, tidak ada al. Itu namanya tankir, ya. Tankir itu nakiroh, istilah nahwu. Jadi mengucapkan salamun alaikum, kata salam tanpa diberi al itu tidak mencukupi untuk rukun salam. Wala salamullah au salami alaikum. Tidak mencukupi juga ucapan salamullahi alaikum atau salami alaikum. Jadi harus assalamu alaikum. Kata salam ini tidak boleh ditambahi kata lain. Tidak boleh ditambah kata Allah, tidak boleh pula ditambah ya mutakallim. Bal tabtulu sholatu in ta'ammada wa 'alima. Bahkan ucapan salamullahi alaikum atau salami alaikum ini bisa membatalkan sholat bila mengucapkannya sengaja dan mengetahui keharamannya. Jadi batalnya sholat dikarenakan ucapan salamullah alaikum atau salami alaikum itu diberi syarat bila dilakukan dengan sengaja dan mengetahui keharamannya. Kama fi syarhil irsyadi li syekhina. Seperti penjelasan yang ada di dalam syarah kitab Al-Irsyad yang ditulis oleh Ibnu Hajar. Wa sunnah taslimatun tsaniyah, disunahkan untuk mengucapkan salam yang kedua. Wa in tarakaha imamuh, walaupun imam tidak melakukannya. Jadi bagi makmum, apabila imam hanya melakukan salam satu kali saja, dia tetap disunahkan mengucap salam kedua kali. Watahrumu in arodo ba'dal ula munafin. Hukum salam yang kedua ini bisa menjadi haram bila terdapat hal-hal yang bisa membatalkan sholat setelah salam yang pertama. Jadi setelah salam yang pertama, bila ada hal-hal yang bisa menjadikan sholat batal, maka melakukan salam yang kedua ini haram, ya, haram. Jadi hukum aslinya sunnah, tetapi bisa haram bila ada sesuatu yang bisa membatalkan sholat. Contohnya kahadasin, seperti hadas. Jadi misalkan ada seseorang yang sholat, setelah dia melakukan salam pertama, dia kentut, maka dia haram melakukan salam yang kedua. Wa khuruji waqti jumu'atin. Atau contoh yang lain adalah keluarnya waktu sholat duhur. Keluarnya waktu sholat duhur bagi orang yang melakukan sholat jumat. Karena kita tahu bahwa syarat sholat jumat, salah satu syarat sholat jumat adalah seluruh rokaatnya harus dilakukan di dalam waktu sholat duhur. Jadi kalau waktu sholat duhur keluar, maka sholat jumat itu tidak bisa sah, ya, tidak bisa sah. Wawujudi arin sutrotan. Contoh yang lain adalah seorang yang sholat dengan telanjang, dia menemukan penutup aurat. Arin ini artinya orang yang sholat dengan telanjang, ya. Jadi di dalam pembahasan tentang syarat-syarat sholat, dijelaskan bahwa orang yang tidak menemukan penutup aurat, dia diperbolehkan sholat dengan telanjang. Apabila dia sholat dengan telanjang, kemudian setelah dia salam yang pertama, dia menemukan penutup aurat, maka dia diharamkan melakukan salam yang kedua. Karena orang yang sholat telanjang, bila dia menemukan penutup aurat di tengah-tengah sholat, maka sholat yang dilakukan itu batal, karena bisa melakukan sholat dengan sempurna. Wa yusannu ayyakruna kullan minat taslimataini birahmatullah. Disunahkan untuk menambah kata rahmatullah. Jadi walaupun rukun salam cukup dengan mengucapkan assalamualaikum, tetapi disunahkan menambah kata rahmatullah. Aimaaha. Jadi huruf ba di sini ini maknanya adalah ma'a, ya, ma'a. Bi rahmatullah artinya ma'a rahmatullah. Duna wa barakatuh, tidak disunahkan menambah kata wa barakatuh alal mankuli sesuai dengan yang diriwayatkan dari Nabi fi ghairil janazah, di selain salat jenazah. Jadi selain sholat jenazah itu tidak disunahkan menambah kata barakatuh. Artinya khusus untuk sholat jenazah disunahkan menambah barakatuh. Lakin ihtiro nadbuha lithubutiha min iddati turuk. Akan tetapi ada juga ulama yang memilih kesunahan menambah barakatuh Karena bacaan itu atau kalimat itu ada beberapa hadis yang menjelaskannya. Jadi thubut ini artinya ada riwayat yang menjelaskan hal itu dilakukan oleh Nabi. Dan riwayat itu tidak hanya satu tetapi beberapa riwayat. Iddati turuk, turuk artinya jalur rawi hadis ya. Jadi hukum menambah wabarakatu ini sunnah, tetapi saya ulangi, hukum menambah wabarakatuh ini tidak sunnah, tetapi ada ulama yang memilih hukumnya sunnah karena ada banyak hadis yang menjelaskannya. Wa ma'altifatin fihima, disunahkan juga menoleh di saat melakukan dua salam. Hatta yurokhodduhul aimanu fil ula wal aisaru fisaniyah. Ukuran menoleh untuk mendapatkan kesunahan salam adalah di saat salam yang pertama, pipi bagian kanan terlihat, dan di saat salam yang kedua, pipi bagian kiri terlihat. Ini maksudnya terlihat bagi orang yang sholat di belakang ya, di belakangnya. Jadi kalau saya melakukan sholat dan menoleh ke kanan, itu artinya pipi bagian kanan saya terlihat. Dan sebaliknya, kalau saya salam yang kedua dan menoleh ke kiri, itu artinya pipi yang kiri terlihat. Tambihun, wallahu a'lamu bishawab.